Andaikan dirimu jumpa aku saat ini, mungkin darah segores luka di hatimu, atau segenggam rasa dendam yang kau simpan di hatimu, di batinmu. Oh sayangku, walau ada senyum yang tersungging di bibirmu, ku tahu semua itu tak lagi pasti. Dari hatimu hingga menjalar ke batinmu yang penuh dengan dendam dan benci yang telah lama terpendam. Maafkanlah sayangku.